对。بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإخوانا عزني الله وإياكم kita lanjutkan insyaallah ya dirasah dan qiraah kita pada kitab Umdatul Fiqh dari Ibn Qudamah rahimahullahu taala ya pada pembahasan kitab nikah yang alhamdulillah taala di akhir pertemuan kita terdahulu ya kita telah menyelesaikan beberapa fasal yang berkaitan dengan asyurut fi nikah yang berkaitan dengan beberapa syarat yang diberlakukan pada suatu akad pernikahan. Fasal selanjutnya di sini Ibn Qudamah rahimahullahu taala yang menyebutkan bab yang berikut. Faqala rahimahullahu taala bab al-uyub allati yufsakhu biha an-nikah. Naam. Pada bab ini berkata Ibn Qudamah rahimahullah taala bab al-uyub yakni beberapa cacat atau celah aib allati yufsakhu biha an-nikah yang mana cacat atau aib pada atau aib yang dimaksud ini akan menyebabkan terjadinya fasakh pernikahan. Ya. Jadi beliau rahimahullah taala akan menerangkan ya dan menjelaskan tentang beberapa cacat atau celah baik itu yang terdapat pada pihak laki-laki ataukah wanita ya setelah terjadinya pernikahan yang mana cacat atau aib ini akan menjadikan pernikahan tersebut fasakh. Penyebutan bab di sini oleh rahimahullahu taala allati yufsakhu biha an-nikah isyarat dari beliau rahimahullahu taala ya bahwa aib atau cacat ini itu akan menjadikan terjadinya al-fasakh dan bukan talak. Dan ini merupakan pandangan dari kalangan ulama Hanabila dan juga kalangan Syafi'iyah. Apabila pada seorang laki-laki atau seorang wanita terdapat aib yang seperti ini, maka dengan sendirinya akan terjadi al-fasakh. Cuma ada hal yang perlu diperhatikan. Ya, yang akan disebutkan juga oleh beliau rahimahullahu taala nantinya. Ya, ada yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala nantinya bahwa aib yang dimaksud di sini yaitu adalah aib yang aib tersebut ada kaitannya dengan maksud an-nikah maksud terjadinya pernikahan. Ya, dengan adanya aib ini maksud pernikahan tersebut tidak tercapai. Maka hal ini akan menjadi pembolehan bagi laki-laki atau wanita untuk mengajukan fasakh nikah. Iya. Baik. Dan aib yang dimaksud yang disebutkan oleh kalangan fuqaha di sini, ya, mereka bagi menjadi tiga bahagian secara umum. Ya, ada nantinya al-uyub atau aib, yang aib ini terdapat pada laki-laki dan juga bisa terdapat pada wanita. Yang mana aib ini apabila terdapat pada salah seorang di antara mereka berdua, maka dapat terjadi al-fasakh. Misalnya penyakit gila, ya, atau penyakit kusta atau penyakit lepra. Ya, ini di antara tiga hal yang disebutkan oleh kalangan ahli ilm yang terdapat pada laki-laki maupun pada wanita dan bisa menyebabkan terjadinya al-fasakh. Aib yang kedua, yang mana al-uyub ini hanya berlaku bagi laki-laki atau hanya terdapat pada laki-laki dan tidak terdapat pada wanita. Ya, nah, tidak terdapat pada wanita. Misalnya saja yang dikenal di kalangan para fuqaha dengan nama al-unnah. Ya, dengan nama al-unnah. Dimaksud al-unnah yakni ketidakmampuan ya laki-laki tersebut menggauli istrinya dikarenakan kemaluannya tidak mampu ya bereaksi, ya, tidak mampu untuk ya tidak mampu tenang seperti itu. Ya, ini penyakit al-unnah. Dan ini hanya terdapat pada laki-laki. Sama halnya juga penyakit al-jub. Ya, penyakit al-jub apabila ya bahagian ya kemaluan laki-laki tersebut bagian depannya terpotong. Ya, sehingga tidak memungkinkan bagi laki-laki tadi untuk melakukan hubungan suami istri. Aib seperti ini itu hanya terdapat pada laki-laki dan si wanita boleh mengajukan al-fasakh. Yang ketiga, al-uyub yang hanya ada pada wanita saja. Yang ada hanya pada wanita saja. Ya. Para ulama menyebutkan di antaranya apabila kemaluan wanita tersebut tersumbat sehingga tidak memungkinkan untuk digauli oleh suaminya, baik tersumbat oleh gumpalan daging ya ataukah yang semisal. Maka seorang wanita jika lo menikah dan mendapatkan penyakit seperti ini, pak laki-laki boleh mengajukan al-fasakh. Ya, boleh mengajukan al-fasakh. Pak uyub yang kita sebutkan tadi, ya uyub yang kita sebutkan tadi cacat atau aib yang ada baik itu pada laki-laki atau wanita atau laki-laki dan wanita, secara umum ya pihak laki-laki atau pihak wanita yang merasa terganggu dengan adanya aib pada pasangannya tersebut boleh mengajukan al-fasakh. Terlebih lagi apabila dia merasakan mendapatkan mudarat, ya misalnya tidak bisa mendapatkan keturunan karena penyakit tadi, atau tidak bisa ya mendapatkan makna dari pernikahan itu hubungan suami istri karena penyakit tadi, ya, atau mungkin karena penyakit ini menjijikkan sehingga laki-laki atau si wanita enggan mendekati pasangannya atau enggan untuk didekati oleh pasangannya seperti penyakit kusta misalnya. Iya. Maka ketika hal ini mendatangkan mudarat, masing-masing pihak boleh mengajukan al-fasakh. Kalimat boleh mengajukan fasakh ini juga isyarat bahwa mereka laki-laki atau wanita ini yang menikah atau telah menikah ini juga boleh pulang untuk melanjutkan pernikahan dan ridho dengan apa yang terdapat pada pasangan dia. Ya, dengan penyakit atau aib yang ada pada pasangan dia. Dan juga kalangan ulama menyebutkan yang kaitannya dengan aib ini secara ringkas, ya. Ya, secara ringkas bahwa pemberlakuan fasakh oleh kalangan fuqaha madhab Hanabilah, pemberlakuan fasakh itu alat tarakhi. Itu diberlaku secara berangsur. Secara berangsur. Ya, tidak ketika dia dapatkan penyakit itu ada pada suaminya misalnya, aib itu ada pada istrinya misalnya, langsung pada saat itu terjadi al-fasakh. Ya, tidak seperti itu. Tapi dia diberlakukan secara berangsur-angsur karena adanya aib ini memberikan hak al-khiyar bagi laki-laki atau wanita, hak pilih bagi laki-laki wanita untuk memberhentikan pernikahan dia atau melanjutkan. Maka di sini ya kalangan fuqaha menyebutkan, maka ada beberapa indikasi pula yang perlu diperhatikan. Pertama, yang pertama kita sudah singgung tadi, kita perhatikan dulu keridhaan pasangan dia. Apabila terdapat keridhaan yang secara terang-terangan ditunjukkan oleh pasangan tersebut, laki-laki atau wanita, misalnya dia menyatakan ketika mendapatkan suaminya ya innin misalnya pada penyakit unnah, yang tidak mampu untuk menggauli istrinya, lantas istri mengatakan saya ridha dengan suami saya, ya maka ridha seperti ini ya dengan sendirinya menggugurkan fasakh tadi, tidak terjadi fasakh, ya tidak terjadi al-fasakh. Atau kan misalnya dari perilaku istri menunjukkan bahwa dia ridha atas suaminya, demikian pula sebaliknya, ya demikian pula ya sebaliknya. Nah, itu yang pertama. Terus perhatikan juga qarinah yang lain. Ya, misalnya saja ke si suami ini menderita penyakit tertentu yang pasangannya enggan untuk didekati atau mendekati suami tadi atau istri tadi. Akan tetapi antara mereka berdua sudah terjadi hubungan suami istri, terjadi istinta. Misalnya suaminya atau istrinya sudah terkena penyakit kusta setahun yang lalu, sudah punya anak. Setelah setahun dia ajukan kasusnya ke seorang hakim, bahwa suami saya terkena penyakit ini dan saya ingin fasakh. Tentunya yang seperti ini terjadi fasakh, dikarenakan adanya istinta, adanya hubungan suami istri dengan adanya anak tadi, ataukah pengakuan laki-laki atau si wanita ini bahwa mereka sudah melakukan hubungan suami istri, yang mana hal tersebut menunjukkan keridhaan, menunjukkan ya keridhaan si laki-laki dan si wanita tadi. Sebagian juga menyebutkan bahwa keberadaan aib atau penyakit atau cacat ini ya itu ada sebelum terjadinya akad pernikahan. Maknanya apabila terjadi pernikahan, ya dia sudah melakukan akad nikah dan dalam keadaan keduanya selamat, tidak terdapat aib atau cacat, ya selang 5 tahun, 7 tahun kemudian suaminya terkena penyakit unnah atau terkena penyakit aib, penyakit mana? Kusta atau penyakit lepra misalnya, yang datangnya belakangan. Apakah terjadi fasakh atau tidak? Ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Ada menyebutkan bahwa fasakh yang dimaksud itu apabila penyakit ini sudah ada sebelum terjadinya akad. Sudah terjadinya akad pernikahan. Ya, yang mana penyakit ini tidak disampaikan oleh salah satu pihak yang terkena aib atau cacat tersebut. Apabila terjadinya belakangan, kata mereka tidak terjadi fasakh. Tidak terjadi fasakh. Tetapi ada hak yang lain yang boleh diambil oleh masing-masing pihak. Si istri mungkin apabila terganggu dengan keberadaan suaminya boleh mengajukan khulu. Ya, sementara si suami apabila terganggu dengan keberadaan istrinya yang terdapat aib boleh mengajukan talak. Tetapi tidak terjadi fasakh. Ya, dan ini perlu diperhatikan juga ikhwanna jami'an, bahwa al-fasakh itu berbeda dengan at-talak. Al-fasakh berbeda dengan at-talak. Talak ada tingkatannya. Ada talak yang pertama, talak yang kedua, dan talak ya bainunatul kubra, talak yang ketiga, talak pisah. Sementara al-fasakh tidak seperti itu. Walaupun kedudukan al-fasakh ketika hendak menikah lagi hampir mirip dengan talak tiga atau talak satu, talak dua yang sudah habis masa iddahnya. Apabila si suami ini atau si istri ini hendak kembali kepada suaminya atau pasangannya setelah terjadinya fasakh, itu kembali dengan nikah yang baru. Adapun pada talak tidak tentunya. Pada talak, apabila talak satu sebelum berakhir masa iddah, maka enggak perlu nikah yang baru. Kalau talak tiga, maka boleh kembali setelah ya suaminya atau setelah istrinya menikah dengan suami yang lain. Tapi masya Allah Taala. Nah, qala huna rahimahullahu taala babun al-uyub allati yufsakhu biha an-nikah. Jadi ini bab Ya, selanjutnya yang dibahas oleh beliau rahimahullahu taala yaitu beberapa aib atau beberapa cacat yang menjadi sebab terjadinya fasakh an-nikah. Qala rahimahullahu taala, mata wajada ahadu az-zawjaini, mata wajada ahadu az-zawjaini al-akhara mamlukan aw majnunan aw majzuman أو أبرص أو وجدها الرجل رتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم. فبلي رحمه الله تعالى ya, beliau menyebutkan pada kitab ini, pada kitab Al-Umdah, mata wajada ahaduz zawjaini al-akhara, ya, apabila salah seorang di antara suami istri ini dia mendapati pasangannya memlukan, ya, dia seorang hamba sahaya atau seorang yang gila, ya, atau madzuman atau abras, terkena penyakit kusta atau lepra, atau wajadaha ar-rajul ratqa, atau si laki-laki mendapati istrinya ratqa, ya, mendapati istrinya, ya, ratqa, maksudnya ratqa di sini, ya, ya, pada farji atau pada kemaluan si istri terdapat daging yang menyumpal sehingga tidak memungkinkan terjadinya hubungan suami istri. Itu kemaluan laki-laki, enggak akan mungkin, ya, masuk ke dalam kubul atau kepada farji si wanita tadi, si istri tadi. Ini namanya ratqa. Apabila si istri ini mendapatkan penyakit seperti tadi, aw wajadathu majbuba, atau si istri setelah dia menikah ternyata, ya, ketika hendak melakukan hubungan dengan suaminya dia mendapati suaminya majbuban, kemaluannya itu terpotong, ya, terpotong sehingga tidak mungkin yang melakukan hubungan suami istri. Awajadathu majbuban, falahu fasqun nikah illam yakun alima dalik. Maka diperbolehkan bagi dia, ya, untuk, ya, mengajukan fasakh, ya, mengajukan fasakh an-nikah. Baik, jadi ini beberapa aib yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, yang juga disebutkan oleh para fuqaha yang lainnya dari madzhab yang berbeda, yang menurut para fuqaha tadi, ya, aib seperti ini menjadikan sebab berlakunya atau bolehnya terjadi fasqun nikah. Naam. Baik. Selanjutnya ada yang dijadikan pertanyaan oleh sebagian kalangan ulama, terutama ulama mutakhirin. Apakah penyakit-penyakit yang disebutkan oleh para fuqaha ini, ya, itu dibatasi dengan jenis penyakit yang mereka sebutkan, ya, jenis penyakit yang mereka sebutkan, ataukah jenis penyakit yang disebutkan oleh mereka para fuqaha tersebut, termasuk Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, itu ala sabili at-tamsil, hanya sebatas pemisalan, atau ala sabili tansis, bahwa ini penyakit yang mendapatkan penekanan. Artinya, ya, penyakit yang lain mungkin saja, ya, penyakit yang lain, ya, mungkin saja apabila terdapat pada salah seorang suami atau istri, pasangannya boleh mengajukan fasakh. Ya, contohnya saja penyakit-penyakit yang muncul belakangan, ya, penyakit-penyakit yang muncul belakangan yang terdapat pada laki-laki atau istri, misalnya, ya, terjangkiti penyakit HIV misalnya, AIDS, atau kan misalnya penyakit naudzubillah, penyakit raja singa misalnya, ya, sifilis, penyakit-penyakit yang menjijikkan ketika pasangannya melihat penyakit tersebut. Ya, apakah penyakit seperti ini juga boleh, ya, boleh si pasangan, ya, si pasangan dari yang penderita tadi mengajukan fasakh atau tidak? Yang sahih, pendapat yang paling tepat yang disebutkan oleh kalangan fuqaha yang terkait dengan masalah ini, ya, bahwa uyub fi nikah, cacat atau aib yang ada pada pernikahan ini, ya, itu terukur dengan kriteria yang ada aturannya. Ada aturannya, dan penyebutan jenis penyakit oleh para fuqaha itu hanya min jins, ya, pemisalan saja. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Allama Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kadalika juga Syekh beliau Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi semua jenis penyakit, ya semua jenis penyakit atau semua jenis aib yang menghalangi maksud adanya pernikahan, ya, dan semua jenis penyakit yang mana penyakit ini menjijikkan bagi si pasangan untuk mendekati pasangannya, si penderita, maka jenis aib atau penyakit ini, ya, boleh dijadikan alasan oleh salah seorang di antara mereka yang terganggu, ya, terganggu dengan adanya aib ini untuk mengajukan fasakh an-nikah. Mengajukan fasakh an-nikah. Tayyib, masya Allah ta'ala. ثم قال هنا رحمه الله تعالى يا فله فسق النكاح ان لم يكن علم ذلك. Dan kata beliau rahimahullahu taala, disyaratkan pada pengajuan fasakh an-nikah ini adalah disyaratkan in lam yakun alima dhalik, ya, disyaratkan, ya, disyaratkan bahwa pasangan dia ini, si laki-laki tadi atau si istri ini, ya, dia belum mengetahui atau tidak mengetahui, ya, penyakit itu ada pada pasangannya sebelum terjadinya akad nikah. Ya, berarti ada dua kondisi nantinya. Ya, ada dua kondisi. Penyakit itu telah diketahui oleh pasangannya setelah atau sebelum terjadinya akad nikah, lantas dia tetap memaksakan diri untuk menikah. Ya, memaksakan diri untuk menikah. Maka yang sahih, wallahu taala alam bisawab, apabila hal ini terjadi, ya, taib, ke pemaksaan pasangan dia itu untuk melangsungkan pernikahan setelah mengetahui adanya aib tadi, ini isyarat dalil bahwa dia ridha dengan penyakit yang ada pada pasangannya. Dan ini tidak terjadi fasad. Tidak terjadi fasad. Akan tetapi apabila dia mengetahui penyakit ini ada pada pasangannya, aib ini ada pada pasangannya, setelah akad nikah, sebelumnya tidak, maka inilah yang diperbolehkan terjadinya fasqun nikah. Di sini kata beliau rahimahullahu ta'ala, tayyib, illam yakun alima dhalika. Qala huna rahimahullahu ta'ala, wala yajuzul fasqu illa bihukmil hakim. Tabliya rahimahullahu ta'ala, dan fasqu an-nikah tidaklah diberlakukan kecuali dengan adanya hukum dari al-hakim. Ya, kecuali adanya hukum dari al-hakim. Jadi tiga hal, ikhwan najmian, sampai bahasan kita di sini ada tiga hal yang kaitannya dengan aib, cacat atau penyakit, ya, yang diperbolehkan terjadinya al-fasakh. Ada tiga hal diperhatikan. Yang pertama, diperbolehkan adanya al-fasakh apabila salah seorang, ya, dari kedua pihak yang menikah ini merasa terganggu dengan aib tadi. Yang kedua, hak al-khiyar, bolehnya memilih, dan itu secara at-taraqi. Itu secara, ya, berkelanjutan, tidak langsung begitu saja. Yang ketiga disebut oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini, bahwa fasakh tersebut, ya, fasakh tersebut itu haruslah dengan hukum seorang hakim. Hukum seorang hakim. Artinya fasqu nikah tidak sempurna dan tidak terjadi kecuali seorang hakim menjatuhkan putusan, ya, al-fasakh. Ya, karena itu juga di sini ada kelaziman. Apabila si pasangan ini melihat suami atau istrinya, ya, terdapat padanya aib, penyakit atau cacat yang menjadikan dia terganggu sehingga tidak menjalani hubungan suami istri sebagaimana biasanya atau sebagaimana orang lain menjalani, ya, pasangan ini harus mengajukan fasakh dia kepada al-hakim. Jadi membedakannya dengan talak juga. Talak cukup dengan mengeluarkan lafaz. Cukup mengeluarkan lafaz yang mengisyaratkan adanya talak. Ya, misalnya adanya at-talak. Al-fasakh tidak. Pada fasakh kena uyub ini harus dinaikkan kepada seorang hakim dan hakim yang akan menentukan. Kedua, at-talak itu datangnya dari pihak laki-laki. Sementara fasqun nikah boleh diajukan dari pihak wanita. Boleh diajukan oleh pihak wanita. Jadi tambahan, ya, perbedaan antara fasakh an-nikah dengan, ya, dengan at-talaq. Dengan at-talaq. Tayyib, masyaallah taala. ثم قال رحمه الله تعالى وإن ادعت المرأة أن زوجها إنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافئه atau منذ ترافئه. Ini masalah yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini. Ya, beliau menyebutkan apabila idda'atil mar'atu, ini setelah kita menyebutkan bahwa fasakh itu adanya di tangan seorang hakim. Tapi ketika seorang wanita mengajukan ya suaminya atau mendakwa suaminya bahwa suaminya ini innin, wa in da'atil mar'atu anna zawjaha innin la yasilu ilaiha, ya bahwa suaminya ini innin, karena saya sebutkan tadi innin, ya innin itu apa, kemaluannya tidak mampu berereksi, ya tidak mampu apa, tidak mampu tegang. Iya, sebagaimana pada hadis imra'atul rifa'ah kahudbatis sayf, kenapa jelajur apa pakaian, jelajur kain seperti ini nih. Jadi apain pun juga tetap seperti itu. Iya, apabila wanita mengklaim bahwa suaminya ini innin, la yasilu ilaiha, suaminya tidak mungkin untuk menggauli dia atau tidak pernah menggauli dia, fa'tarafa annahu lam yusibha, lantas suami ini mengaku ya, dia mengaku bahwa benar dia enggak pernah menggauli istrinya tadi, ujjila sanatan mundu turafi'uhu, maka masa fasakh ini diakhirkan hingga setahun lamanya semenjak ya dakwa atau tuntutan itu diajukan oleh si wanita. Jadi masalah yang kita sebutkan di sini, ya masalah yang kita ajukan di sini, jadi si wanita ketika dia mendakwa suaminya, tidak ketika dia mendakwa itu terjadi al-fasakh, tetap dia dan suaminya berada pada satu, ya satu payung suami istri selama satu tahun lamanya. Dan hitungan satu tahun itu pada waktu si istri mengajukan ya tuntutan kepada suaminya. Itu hitungannya pertama, sampai setahun kemudian. Iya, sini kata beliau rahimahullahu taala. Jadi apabila si istri ini mengatakan bahwa suami saya innin, ya dan tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Ketika si istri ini mengajukan suaminya kepada hakim dengan klaim atau tuntutan seperti ini, suami imma dia mengakui kondisi dia benar bahwa dia itu innin, ataukah si suami menolak mengatakan tidak, saya tidak innin. Kalimat bahwa suami ini menolak tidak innin, ya bermakna tentunya bahwa dia menggauli istrinya. Ya, dengan kata lain terjadi at-tamadha, terjadi takhaluf, bahwa antara si istri yang mengatakan suaminya innin enggak mampu menggauli dia, sementara suami mengatakan tidak, saya pernah menggauli istri saya. Pada kondisi yang kedua ini, ketika si suami yang membantah, ketika si suami membantah, maka kita akan melihat kepada hal dari si istri tadi. Kalau ketika dia menikah, ternyata ketika dia menikah bahwa si istri ini dalam keadaan dia masih gadis, masih perawan, ya udra, nah maka al-qawlu qawluha, maka klaim si istri ya itu yang dipegang. Jadi ketika si istri mengatakan suami saya innin, si suami mengatakan tidak, saya pernah menggauli istri saya, lantas dia mengatakan saya menikah dan kadang saya masih gadis, maka tuntutan istri diterima. Tuntutan istri diterima dan pendapat yang dipegang pendapat si istri tadi. Ya, pendapat yang dipegang pendapat ya si istri tadi. Nah, namun kalau misalnya si suami ini menikahnya dengan janda, dengan sayyib, ya dengan janda, dengan sayyib, ya sebagian ulama menyebutkan, ya sebagian ulama menyebutkan bahwa si istri diturafik dengan dua orang wanita minimal untuk mengetahui apakah, maaf ya, apakah ada sperma si laki-laki di kemaluan istri tadi atau tidak. Pada ayat tadi kalau ada, berarti al-qaul, ya pernyataan yang diterima pernyataan siapa? Suami. Jikalau tidak, maka yang diterima pernyataan siapa? istri. Sebagian lagi menyebutkan cukup dengan ya si suami mengingkari dan dia bersumpah. Ya, ingkar ma'al yamin. Cukup dia mana dia mengingkari tuntutan dari istri tadi dan dia bersumpah bahwa dia sudah menggauli istrinya. Selesai masalahnya. Berarti pernyataan suami yang diterima. Namun beberapa pakar di era belakangan ini dengan kemudahan teknologi yang ada untuk mengetahui apakah antara laki-laki dan si wanita ini sudah terjadi hubungan suami istri, ya tentunya kita melakukan segala sesuatu dengan qara'in yang ada. Dengan qara'in yang ada. Karena semua hukum yang memberikan atau terdapat padanya illat, artinya sebab yang hubungan kaitannya dengan hukum yang ada itu sebab akibat, maka itu selalu bergulir dengan sebabnya. Bergulir dengan sebabnya. Ya, apabila kita bisa mengetahui sebabnya itu ada atau tidak ada, maka di situ pula kita bisa menentukan hukum tadi. Ya, dengan alat yang ada di era belakangan ini, ya tentunya mudah untuk mengetahui apakah si wanita ini sudah pernah digauli oleh suaminya atau tidak. Ya, dan seorang hakim boleh untuk melakukan ya hal tersebut atau metode seperti itu untuk mengetahui siapa yang benar di antara dua tuntutan tadi ketika suami dan istri itu saling mengingkari pada klaim yang ada. Tapi masya Allah. Qala huna rahimahullahu taala wa in da'atil mar'atu anna zawjaha innin la yasilu ilayha fa'tarafa annahu lam yusibha ujjila sanatan mundu turafi'uhu. Tayyib. Sekarang kasus yang pertama ini, ya pada kondisi yang pertama, ketika si suami mengaku dan membenarkan klaim si istri bahwa dia enggak mampu menggauli istrinya, dia kena penyakit annin, penyakit unna. Ya, beliau menyebutkan di sini, ya tayyib, annahu lam yusibha ujjila sanatan mundu turafi'uhu. Maka dikenakan hukum bahwa dia menunggu selama satu tahun. Ya, beberapa kalangan fuqaha menyebutkan kenapa harus menunggu selama satu tahun? Karena ya beberapa penyakit yang ada pada diri seseorang itu paling lamanya ya kurang dari satu tahun penyakit itu imma tetap bertahan, tetap ada dan biasanya akan berkelanjutan setelah itu, ataukah dia sembuh? Ataukah dia sembuh? Jelas sampai di sini? Ya, ketika satu tahun itu ternyata suaminya masya Allah mampu, ya mampu untuk menggauli istrinya, maka klaim fasakh yang diajukan istri gugur dengan sendirinya, ya tidak berlaku lagi. Tapi apabila setelah setahun ya tetap saja si istri mengatakan si suami enggak menggauli dia, maka si hakim boleh menjatuhkan putusan, ya putusan fasakh. Dan masa penantian selama setahun ini, ya ini merupakan pendapat yang disebutkan oleh beberapa kalangan, ya al-fuqaha, ya dari kalangan mazhabul Hanabila dan selainnya. Walaupun juga sebagian kalangan ulama seperti yang dihikayatkan dari kalangan Zahiriyah yang merupakan pendapat Daud Az-Zahiri, ya dan beberapa fuqaha yang lainnya, mereka mengatakan tidak dikenakan masa penantian. Ya, tidak dikenakan adanya masa penantian. Kapan si istri ini ya dia mengklaim bahwa suaminya itu tidak mampu menggaulinya dan si suami ini mengakui hal tersebut, boleh kapan saja si hakim menjatuhkan hukum fasakh. Boleh menjatuhkan hukum fasakh. Dan mereka berdalil dengan hadis Imra'at Rifa'ah tadi yang kita sebutkan ketika dia mengajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa dia ditalak oleh Rifa'ah. Setelah itu dia menikah dengan Abdurrahman ibn Zubair. Dan ketika menikah dengan Abdurrahman ibn Zubair, ternyata dia mendapati suami yang keduanya ini ya kahutbat istiab, artinya kemaluannya itu tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, sepertinya ya anda ini punya keinginan kembali kepada Rifa'ah. Dan si istri mengisyaratkan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarji'i, ya kamu tidak boleh kembali kepada Rifa'ah, ya hatta, ya sehingga Ya, anda anda anti tadukina usailatahu wa yaduku usailataki. Ya, sehingga kamu ini, ya, kamu ini merasakan, ini ibarat kinayah, ya, ini ibarat yang terakhir, ini kinayah hubungan suami istri. Wah, kalian sudah melakukan hubungan suami, ya, suami istri, ya, dan sudah melakukan jima. Sudah melakukan jima. Mereka mengatakan hadis ini tidak disebutkan masa, disebutkan waktu kapan terjadinya jima. Ya, kapan saja terjadi jima, maka gugur fasakh. Dan artinya kata mereka, kalau begitu maka tidak mengapa fasak itu dijatuhkan selama tidak terjadi hubungan suami istri atau jima. Namun wallahu taala alam bisawab, masalah kita dengan hadis ini berbeda. Ya, masalah kita kaitannya dengan masalah talak al-bain, masalah hadis rifa'at tadi, imratur rifa'at tadi, masalah dengan kasus talak tiga. Sementara masalah kita bahas si suami dan istri masih dalam keadaan kondisi suami, ya, suami istri masuk pada kondisi suami istri dan hendak dijatuhkan hukum al-fasakh. Jadi wallahu taala a'la wa akram bis-shawab, yang tepat dalam masalah ini, ya, bahwa si laki-laki ini merupakan pendapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah dan beberapa kalangan tabi'in, bahwa tetap diberikan masa waktu satu tahun. ثم قال هنا رحمه الله تعالى فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه يفرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت أنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنين في وقت. Lantas beliau menyebutkan, ya, fa'illam yusibha, selama masa satu tahun tadi berakhir dan si suami tetap tidak menggauli istrinya, tidak mampu menggauli istrinya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka setelah masa satu tahun ini khujirat fil maqami ma'ahu afiratihi, barulah al-hakim memberikan putusan, ya, kepada si istri ini berupa hakul khiyar. Apakah dia tetap akan bersama dengan suaminya dengan kondisi seperti tadi, innin seperti tadi, ataukah dia berpisah dengan suaminya? Fa in ikhtarat firaqahu farraqa al-hakimu bainahuma. Apabila si istri ini memilih untuk berpisah, maka al-hakim menjatuhkan putusan al-firaq atau al-fasakh antara mereka berdua. Jadi setelah masa satu tahun tadi, barulah dijatuhkan putusan al-fasah kerana penyakit innin tadi. Bisa difahami, ya? InsyaAllah ta'ala. Tapi lantas bagaimana dengan yang hampir semisal dengan kasus innin misalnya, ya? Tapi yang sering terjadi di masa kita atau di beberapa kasus yang pernah kita alami, misalnya kerana si suami atau istri aqim, mandul, tidak bisa memberikan anak bagi istrinya atau bagi suaminya. Begitu suaminya mandul ataukah istrinya yang mandul. Apabila si laki-laki ini aqim dan ketahuan setelah berapa lama, sebagian ulama menyebutkan boleh mengajukan al-fasakh. Ya, dikarenakan di antara tujuan dari an-nikah kata mereka adalah adanya anak. Bagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada hadis yang sahih tentang masalah pernikahan, ya, diberi disunnahkan untuk menikahi wanita yang bagaimana? Ya, waludun wadud, wanita yang bisa memberikan banyak anak dan dia penyayang. Jadi antara tujuan pernikahan adanya anak keturunan, adanya kelanjutan nasab. Ya, apabila si laki-laki ini tidak mampu memberikan anak keturunan, kata mereka si istri boleh mengajukan al-fasakh. Berapa ulama yang lainnya lagi mengatakan tidak, tetapi yang diajukan adalah al-khuluq. Ya, gugatan cerai dikarenakan alasan tidak dapat memiliki anak dari suaminya. Ini kalau suaminya yang aqim. Lantas bagaimana kalau istrinya yang aqimah? Kalau istrinya yang mandul? Ya, apakah suami boleh mengajukan fasakh kepada al-hakim dengan alasan istri saya mandul, saya mengajukan fasakh? Boleh atau tidak? Ya? Ya pada dasarnya, ya bukan keharusan bagi suami yang untuk menjadikan penyakit akam ini, penyakit mandul ini alasan untuk fasikh. Ya karena Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan kepada laki-laki untuk menikahi lebih dari seorang istri. Apabila ternyata istrinya mandul, ya setelah sekian tahun menikah, 9 tahun, 8 10 tahun, belasan tahun menikah tidak juga punya anak dari istrinya tersebut. Si laki-laki boleh untuk mencari wanita yang lain. Boleh mencari wanita yang lain. Maka penyakit mandul ini atau akam ini tidak bisa dijadikan atau bukan keharusan dijadikan alasan untuk mengajukan fasikh kepada istrinya tadi. Karena bolehnya dia menikah wanita yang lain. Walaupun si laki-laki boleh memisahkannya, boleh menceraikannya. Boleh menceraikannya. Apalagi kalau istrinya ngeyel. Sudah tahu dia tidak mampu memberikan anak, istrinya suaminya mau nikah lagi, dia nolak. Iya. Kalau kamu nikah lagi, ceraikan saya. Iyalah, diceraikan aja, enggak apa-apa. Ya, cari wanita lain yang bisa memberikan anak tentunya. Ya, bisa memberikan anak. Tetapi juga perlu diperhatikan ikhwannya jami'an. Ya. Ini sedikit intermezzo ya. Jangan dengan alasan seperti ini, antum nikah akhwat usia misalnya 45 tahun ke atas. Sudah ngerti. Usia seperti ini gak mungkin punya anak. Pas antum nikah selang berapa bulan, ngajukan istri anak gak mungkin gak bisa beri anak kepada saya pengen ini, pasak. Ini tentunya konyol seperti ini ya. Ini hal yang ya melahir, tidak sesuai dengan etika yang diajarkan oleh Islam kepada kita, dan juga tidak sesuai dengan pemberlakuan qara'in dalam masalah ahkamul muamalah. Ya karena dari awal ketika dia menikahi, dia sudah ngerti bahwa indikasi dari usia seperti itu gak mungkin memberikan anak. Ketika dia jadikan alasan anak untuk memisahkan istrinya, kita katakan ini adalah tindakan yang tidak sejalan dengan etika al-Islam. Ya wa na'udzu billahi min dzalik. Iya. Saya bilang, tidak bisa dijadikan alasan ya. Saya jadikan alasan al-fasak apalagi talak. Ya, tapi apakah boleh mentalak? Boleh-boleh aja. Ya, secara syar'i boleh-boleh aja. Masalahnya terkadang kita akan berhadapan dengan etika yang diajarkan oleh Islam dalam hubungan ya suami istri. Sahih, talak diperbolehkan syar'an. Tanpa alasan pun seorang laki-laki boleh mentalak istrinya. Ya, hari ini pagi ini dia akad nikah, ya besok pagi dia mentalak istrinya juga boleh, tidak ada masalah. Masalahnya sekarang, ini secara syar'i, secara hukum. Masalahnya apakah ini sejalan dengan etika Islam atau tidak? Apakah sejalan dengan maksud mu'asyaratul zawjiyah, ya hubungan antara suami istri yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Iya. Jadi ikhwanna jami'an, masalah ahkamul mu'amalah, ya interaksi sosial antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, terkadang kita benar memperhatikan konteks hukum syar'i pada ahkam tersebut. Namun pada sisi yang lain, kita juga harus memperhatikan maqasid syar'iyyah. Maqasid ini, tujuan-tujuan syar'i ini termasuk diantaranya etika, tatanan yang dibangun oleh Islam itu sendiri, norma-norma yang ada pada kandungan hukum itu sendiri, itu juga perlu diperhatikan. Tidak hanya kita kaku melihat hukum ini boleh, ini tidak. Ya, mentang-mentang poligami diperbolehkan, berlakukan hukumnya secara mutlak. Dan dia melihat kondisinya lagi, seorang yang fakir, miskin, ya dia nggak mampu memberi makan untuk dirinya sendiri dengan apa, ya dengan penghidupan yang layak. Satu istri udah kepayahan, nikah lagi dua, nikah lagi tiga, dengan dalil Allah membolehkan. La haula wa la quwata illa billah. Hukum tidak hanya sebatas konteks seperti itu saja. Ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Enam. Tsumma qala huna rahimah, kita lanjut ya. Tsumma qala huna rahimahullahu taala. Jadi setelah masa satu tahun itu, maka diberikan hak pilih kepada si istri. Fa in ikhtarat firaqahu ya farraqa al-hakim bainahuma. Maka hakim memisahkan antara keduanya, dia fasakh nikah. Illa an takuna qad alimat unnatahu qabla nikahiha, kecuali apabila si istri ini mengetahui bahwa suaminya memang seperti itu sebelum terjadi akad nikah. Ya, seorang ikhwan melamar akhwat misalnya. Ketika dia lamar, dia sudah cerita, saya ini sebenarnya enggak mampu yang melakukan hubungan suami itu, tapi insya Allah saya mencoba untuk berobat. Misalnya seperti itu, akan mencoba untuk ya mencari penyembuhan dari penyakit tadi. Lantas si istri ridho, ya si istri ridho dengan kondisi suaminya dan dia menikah. Maka seperti ini seorang hakim yang seharusnya yang dia lakukan tidak menjatuhkan hukum fasakh. Ya, tidak menjatuhkan hukum fasakh nikah. Dan pernikahan berkelanjutan seperti biasanya. Aw qalat raditu bihi innan fi waqtin. Atau setelah setahun tadi, si istri mengatakan tidak mengapa saya ridho dengan suami saya. Ridho dengan suami saya pada kondisi suami ini innin. Dia tidak mampu melakukan hubungan suami istri tadi. Naam. Wa in alimat ba'dal aqd wa sakatat 'anil mutalabati lam yasqut haqquha. Wa in qala qad alimat unnati aw radiyat bi ba'da ilmiha فأنقرت فالقول قولها. طيب. Kata beliau rahimahullah ta'ala, وَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الْأَكَدِ. Tadi apabila si wanita mengetahui kondisi suami sebelum akad, sekarang apabila kondisi tadi setelah akad pernikahan, ya dia ketahui kondisi suaminya innin, namun si istri tidak mengajukan tuntutan. Ketika dia menikah ya setahun dua tahun, nanti pada tahun ketiga datang ke seorang hakim, suami saya innin, dan dia ketahui kondisi suaminya innin ini, tidak bisa melakukan hubungan suami istri ini sejak 3 tahun yang lalu, dan dia tidak menunjukkan tuntutan di awal kali dia ketahui. Qala huna rahimahullahu ta'ala lam yasqut haqquha. Ya, bahwa hak mutalabah, hak tuntutan si istri ini itu belumlah gugur. Ya, belumlah gugur. Artinya jangan dikarenakan si istri ini bertahan dengan suaminya selama berapa tahun dengan kondisi suaminya seperti tadi, ya tidak berarti bahwa istri itu ridha. Ya, karena ridhonya nanti terlihat dari apa? Dari apakah sudah terjadi hubungan suami istri atau tidak. Bisa saja si istri ini memberikan kesempatan bagi suaminya. Ya, memberikan kesempatan bagi suaminya selama setahun, dua tahun, semoga aja penyakit innin itu sembuh. Namun setelah berapa tahun kemudian tidak sembuh-sembuh juga. Nah, si istri kata beliau rahimahullah ta'ala tetap boleh mengajukan hak ya tuntutan tadi. Boleh tetap mengajukan ya kepada hakim bahwa suaminya innin. Suaminya innin. Dan kembali lagi kita kepada masalah yang pertama tadi. Apabila suami mengakui iya, berarti diterima ya tuntutan istri tadi. Kalau suami mengingkari, maka kita lihat kondisi istri, apakah dia gadis atau janda. Ya, kalau dia gadis, maka tetap diterima perkataan istri. Kalau istri ini janda, si suami diminta untuk bersumpah. Ya, kalau dia mengingkari, suami harus bersumpah. Ketika dia bersumpah, maka pernyataan suami yang diterima. Ya, fa'in qala, apabila suami ini mengatakan, ya qad alimat unnati aw radiyat bi ba'da ilmiha. Ya, apabila suami ini mengatakan, ketika terjadi perdebatan di hadapan hakim pada pengajuan tuntutan fasakh tadi, si laki-laki mengatakan bahwa istri saya sudah sejak lama mengetahui saya ini innin, saya ini enggak mampu melakukan jima, dan dia ridha dengan kondisi saya seperti ini setelah dia tahu. Lantas si istri mengingkari. Ya, lantas si istri mengingkari, matan tidak, dia tidak ridha. Maka ya pendapat yang dipegang, ya pernyataan yang dipegang adalah pernyataan si istri bahwa istri tidak ridha dan terjadi al-fasakh. Ya, terjadi fasakh dikarenakan hakun nikah itu bukan hanya pada suami saja, juga haknya siapa? Haknya istri. Istri berhak mendapatkan semua maksud dari pernikahan, termasuk hubungan suami istri tadi. Maka boleh bagi istri untuk mengingkari, dan pengingkaran istri ini dapat diterima. Wa in asabaha marratan lam yakun inninan. Tapi apabila dalam masa tersebut si suami menggauli istrinya sekali waktu, mungkin kena kondisi fitnya, masya Allah ta'ala, minum hadba soda, minum madu, apalagi para penjual herbal minum ramuan segala macam, pada satu hari dia fit dan menggauli istrinya, Dan istri ini mengatakan iya, bahwa suami sudah menggauli saya satu kali misalnya. Iya. Tapi apakah penyakit ini sudah selesai? Yang sahih, na'am. Yang benar bahwa laki-laki ini enggak dikatakan innin lagi. Walaupun sepanjang ya sepanjang satu tahun itu cuma satu kali aja dia melakukan umrah. Iya, bayangkan 365 hari enggak terjadi. Satu hari dia 366 hari. Tapi masya Allah. Tapi karena perlu diperhatikan di sini ya. Ini kita berbicara masalah berlakunya hukum fasik. Ya, berlakunya hukum fasik. Tetapi hukum yang lain masih ada, ya kan? Apa itu? Talak dan al-khulu. Jadi yang kita bahas di sini bahwa laki-laki ini bukan innin ketika sudah melakukan hubungan suami istri sekali, artinya bahwa fasik enggak terjadi. Tapi si suami istri boleh mengajukan punya apa? Hulu, bahwa suami ini enggak mampu memberikan maksud pernikahan. Jadi cuma berhasil satu kali, itu pun dipaksakan, subhanallah. Atau si mana? Si suami boleh mentalak istrinya karena kondisi istrinya yang serupa dengan yang itu. Tapi enggak lagi berlaku fasakh. Baik. Kemudian qala huna rahimahullahu taala, wa in da'a dhalika fa anqaradhu. Wa in da'a dhalika fa anqaradhu fa in kanat adra'a uriyat an-nisa'a istiqat wa ruji'a ila qawlihinna. Wa in kanat sayyiban fal qawlu qawluhu ma'a yaminihi. Ya. Ya tadi rahimahullahu taala, wa in da'a dhalika. Ya, apabila terjadi pertikaian suami dan istri tadi, masalah terjadi atau tidak jima, lantas si suami mengatakan saya sudah menggauli istri saya sekali. Namun istri mengatakan tidak. Tidak pernah sekalipun semenjak pernikahan terjadi hubungan intim. Ya, si istri mengingkari. Kata beliau rahimahullahu taala, fa in kanat adra, kalau istri ini masih gadis, istri ini masih gadis, uriyatin nisa'a istiqat wa ruji'a ila qawlihinna. Maka diminta beberapa wanita-wanita terpercaya dan memiliki pengalaman, pengetahuan akan hal hubungan suami istri tadi serta yang terjadi setelah itu, ya, diminta bantuan kepada wanita-wanita ini. Dan apabila wanita ini mengambil kesimpulan terjadi hubungan suami istri atau tidak, maka perkataan mereka lah yang diterima. Kalau kita menganalogikan dengan kasus kita di zaman ini, ya tentunya kepada para ahli kedokteran, ya para mereka berkecimpung pada bidang ini, ya para dokter ahli kandungan dan semisalnya, ya diminta bantuan mereka apakah benar sudah terjadi hubungan suami istri atau tidak. Setelah misalnya ada visum dan ketahuan bahwa wanita ini masih gadis, ya berarti klaim dari si suami keliru. Klaim dari suami keliru. Dan takarannya tentunya dengan alamat hilangnya kegadisan dari si istri tadi. Jadi apabila misalnya suami ini menggauli istrinya, ya, menggauli istrinya namun tidak sampai, ya maaf ya, tidak sampai memecahkan keperawanan istrinya tadi. Dia sudah berusaha, tapi enggak pernah. Ya, bisa saja suami merasakan sebenarnya sudah dia gauli istrinya. Tapi si istri mengatakan tidak. Maka ini kita lihat kepada pakar yang mengerti akan hal ini dan kita mengacu kepada pendapat mereka. Apabila mereka mengatakan belum, maka belum terjadi hubungan suami istri. Apabila iya, maka sudah terjadi hubungan suami istri. Dan pandangan yang lain di madhab yang disebutkan oleh sebagian kalangan fuqaha, apabila si wanita ini masih gadis, maka pandangan yang dipegang atau perkataan yang dipegang pernyataan dari si istri. Ya, wa in kanat sayyiban, apabila si istri ini janda, fal qawlu qawluhu ma'a yaminihi. Ya, apabila janda, maka kita akan tanyakan kepada suami tadi, ya, tanyakan kepada suami tadi pengingkaran dia, lantas kita minta sumpahnya. Apabila dia mengingkari dan dia bersumpah, ya, maka pengakuan suami yang diterima dari merupakan madhab Imam Syafi'i kadalik, Ya, dan juga pendapat di kalangan madhab Hanafiyah. Ya, wallahu ta'ala a'la wa ahkam bisawab. Dan hal ini perlu ikhwan najmi untuk diperhatikan, karena ini erat kaitannya dengan beberapa masalah-masalah yang lainnya. Erat kaitannya dengan masalah mahar, ya. Erat kaitannya dengan masalah mahar, juga kaitannya dengan masalah masa iddah si wanita. Karena kalau dia fasikh, yang sahih kalau dia fasikh tidak ada masa iddahnya. Ternyata misalnya fasikhnya tidak diterima, fasikhnya tidak diterima dan si suami mengajukan mengajukan talak, berarti ada masa iddahnya. Kalau dia misalnya mengajukan khulu, ala pendapat di kalangan ulama bahwa khulu setara dengan talak tiga, maka dia boleh kembali ke suaminya yang pertama setelah menikah dengan laki-laki lain. Sementara fasikh tidak, ya, tidak ada masa iddah. Kapan si istri pengen kembali ke suaminya, kapan saja dia boleh kembali kepada suaminya selama dia ridha dengan keadaan suaminya, ya, tersebut. Sama halnya dengan mahar juga, apakah nanti dikembalikan mahar si wanita lah mahar ataukah tidak. Pendapat mayoritas sahabat atau bahkan dari beberapa sahabat bahwa bagi wanita itu mahar, ya, dan ada pendapat yang lainnya bahwa bagi wanita setengah mahar, ya, bagi wanita setengah mahar. Beberapa ulama merujukkan pendapat yang pertama, taklidan kepada madhab sahabat, ya, taklid kepada madhab sahabat, karena zahirul Quran dan sunnah tidak menguatkan madhab tersebut. Zahirul kitab malah menguatkan pendapat nisful mahar. Hanya saja, ya, tidak ada sepengetahuan anak, ya, tidak ada sahabat yang berpendapat seperti itu. Ya, sebagian besar di antara mereka itu seluruh mahar. Iya. Taib. Antara juga ikhwan ada masalah yang lainnya juga, ya. Masalah lainnya juga apabila misalnya nisful mahar, ya, terjadinya misalnya kita berpegang kepada nisful mahar. Iya. Sementara ketika dinikahkan antara laki-laki dan istri ini, ya, antara mereka berdua tidak mengetahui penyakit atau kelainan yang ada pada pasangan mereka masing-masing. Namun yang menikahkan mengetahui. Misalnya wali si wanita tahu bahwa anak putrinya ini fihi junun, tapi dia enggak cerita kepada suaminya. Iya. Tayib, apakah mahar ini nanti ditanggung oleh si wali tadi atau si wanita? Kata gharamnya, gharamnya apakah ditanggung oleh si wali atau si wanita? Ya, sebagian ulama menyebutkan apabila kondisi ini terjadi, maka tentunya yang mengetahui sebab terjadinya gharam, sebab terjadinya tuntutan pengembalian harta tadi dikenakan kepada yang mengetahui, itu kepada si wali. Ini sudah kita terangkan dahulu, ya, di pembahasan tentang masalah mahar, ya. Ya, tidak perlu pengulangan lagi kayaknya. Karena kita filahuna. Ya, dan selesai juga pembahasan kita tentang masalah uyub ini. Adapun aib yang lainnya itu dikiaskan kepada, ya, aib yang disebutkan oleh para fuqaha Islam. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.